aneh di hati, dusing nyindang pengen kebang, sukat beli kecumbuk, ngajak ia di besi malu, merana yang pergi jatuh hati, manis genggam hati, dusing nyindang yang sabang, beli tresna. Jajah hati ini ada.